إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار معاشر المسلمين para pendengar sekalian dan juga kaum muslimin seluruhnya rahimani wa rahimakumullah. Senantiasa kita untuk bersyukur kepada Allah atas nikmat hidayah yang Allah berikan kepada kita, terlebih khusus dikala Allah subhanahu wa ta'ala memilih kita sebagai seorang muslim yang mau mengikuti, yang mau berpegang teguh di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam serta istiqomah di atasnya. Dan ini bukanlah perkara yang ringan, namun hal tersebut akan menjadi ringan bagi mereka yang Allah ringankan hatinya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan di antara sebab-sebab masuk surga, maka Rasulullah mengatakan itu adalah perkara yang agung, fa innahu layasirun ala man yassarallahu alaih, maka sesungguhnya itu adalah mudah bagi siapa yang Allah berikan kemudahan padanya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, adalah syariat Islam ini merupakan syariat yang membawa kepada kebaikan. Namun dikala seorang menimbangnya dan meninjaunya serta melihatnya dari kacamata hawa nafsu, kacamata yang bukan ditinjau dari timbangan syariat, maka tentu akan bertolak belakang. Lebih-lebih kalau dia menjadikannya dengan standarisasi syahwat keinginan hati, maka tentu akan berkontradiksi dan kontroversi, berbeda dan banyak yang bertentangan. Tidak lain yang demikian itu karena Allah subhanahu wa ta'ala telah menjadikan di dalam sunnah nabinya alaihi salatu wasalam bahwasanya hujibatil jannatu bil makarih wa hujibatin nar bis syahawat. Surga itu dihijabi, dihalangi dengan perkara-perkara yang makarih, tidak menyenangkan hawa nafsu kita, yang namanya barakallahu fikum, kita mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam beribadah, bertauhid, dalam lingkungan yang dikungkung dengan bunga-bunga kesyirikan ataupun juga bunga-bunga kemunafikan dan seterusnya, maka ini berat, tidak kita sukai. Demikian pula melakukan syarat-syarat Islam seperti sholat sehari semalam 5 waktu, seorang ingin longgar, tidak diikat dengan kewajiban ini dan itu, ternyata dia harus melaksanakan kewajiban tepat pada waktunya. sesuatu yang tidak menyenangkan hati. Demikian pula syariat-syariat yang lainnya. Oleh karena itu, dikala Allah Ta'ala memerintahkan menerapkan syariat untuk mereka berjuang membela agama ini, kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum, telah diwajibkan atas kalian berperang bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membela agama ini, dan itu adalah sesuatu yang kalian benci. Akan tetapi, yang namanya kebaikan bukanlah yang di hati manusia, namun kebaikan adalah apa yang di sisi Allah. Kadangkala seorang menimbang suatu kebaikan dengan kacamata hawa nafsu. Kadangkala seorang menimbang suatu kebaikan dengan kacamata na'am, kata hati. Kadangkala dengan pertimbangan dunia, materi dan sebagainya. Adapun Allah Subhanahu wa Ta'ala menimbang sebuah kebaikan, memang itu kebaikan bagi manusia, walaupun kadangkala dipandang jelek oleh manusia. Dan sebaliknya Allah menetapkan suatu kejelekan, memang itu jelek bagi manusia, walaupun dicintai oleh manusia itu. Hingga Allah nyatakan kemudian, fa'asa antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi engkau membenci sesuatu padahal sesuatu itu baik bagimu. Fa'asa antuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Sebaliknya, bisa jadi engkau mencintai sesuatu padahal sesuatu tersebut adalah baik bagimu. Nah, maka engkau mencintai sesuatu padahal sesuatu tersebut syarrul lakum, jelek bagimu. Maka wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha mengetahui dan engkau tidak mengetahui. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, demikianlah syarat Islam secara keseluruhan. Tidaklah ada sesuatu yang Allah perintahkan melainkan terkandung padanya kebaikan, melainkan terkandung padanya masalih, maslahat yang banyak. Hanya saja karena kebodohan manusia, karena minimnya dan kurangnya mereka mempelajari syariat Islam ini dengan benar, kembali kepada sumber referensi yang akurat dan tepat, maka mereka kadangkala membenci ketetapan syariat. Dan demikian pula, seluruh yang Allah larang ini di dalam Al-Quran ataupun sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, semuanya jelek. Hanya saja karena di sana adanya syubhat, adanya bisikan-bisikan dari hawa nafsu, ataupun juga barakallahu fikum, dari teman-teman yang jelek dan lingkungan yang kurang mendukung agama seseorang, kadangkala orang tersebut tidak suka sesuatu yang jelek tersebut dijauhkan darinya. Maka hendaknya seorang muslim untuk membekali dirinya bertakwa kepada Allah dengan mengikhlaskan ibadah kepada Allah dan senantiasa mempelajari syariat nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga betul-betul nantinya dia beramal dengan amalan yang dituntunkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya yang harus kita indahkan di sini adalah merupakan kewajiban seorang muslim apabila mau mengamalkan sebuah syariat apapun itu bentuknya, maka harus didasari dengan ilmu, bukan sekedar modal semangat, bukan sekedar karena senang, bukan sekedar karena orang tersebut naam ikut-ikutan, namun betul-betul dia harus mengamalkannya dengan dasar ilmu. Dikarenakan di antara syarat diterimanya ibadah adalah yang pertama ikhlas, dan yang kedua adalah mutaba'atur rasul, yaitu sesuai dengan contoh yang diajarkan rasul. Bagaimana mungkin seorang yang tidak mau belajar, bagaimana mungkin seorang yang tidak mengetahui ilmu agama, Bagaimana mungkin orang yang tidak mau mempelajari sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam dia akan bisa beramal sesuai dengan nabi? Kalla hayhata hayhat, sekali-kali tidak, sungguh jauh dan sangat jauh. Oleh karena itu, dengan adanya oknum-oknum, dengan adanya orang-orang yang mereka itu bermodal semangat, dengan adanya orang-orang yang mereka itu bermodal sekedar cinta, dan dengan banyaknya manusia di dalam melaksanakan ibadah ikut-ikutan saja, inilah yang menyebabkan jadi corengnya Islam. Inilah yang menyebabkan jadi ternodanya sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam yang murni. Bukan karena syarat itu jelek, bukan karena sunnah nabi itu rusak, bukan pula karena agama ini adalah jahat, namun dikarenakan oknum muslimin yang mereka menyepelekan belajar. Dikarenakan adanya oknum muslimin yang mereka itu barakallahu fikum menjauh dari sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam, namun dia bersemangat mengamalkan syariatnya nabi, sehingga akhirnya dibawa oleh syaitan kepada amalan-amalan yang keliru, sehingga menjadikan cacatnya Islam, disebabkan karena orang yang mengaku Islam tadi. Sebagaimana apa yang kita lihat yang terjadi pada mereka, orang-orang yang menyimpang, baik dari kelompok ekstrim, dari kalangan Syiah, yang telah kita singgung sedikit bagaimana mereka ingin memperbanyak keturunan dengan cara kawin mut'ah. Ini menjadi propaganda penyebaran dakwah mereka. Maka ini jelek. Padahal nikah adalah sah, merupakan syariat nabi, namun kalau dilakukan sesuai dengan aturan syariat menjadi indah. Namun dikala mereka bersemangat sehingga menjadikan kawin mut'ah, bahasa kontemporernya yang nikah kontrak, nah, maka jadi jeleklah Islam tersebut. Demikian pula mereka yang dilakukan oleh mereka orang-orang khawarij, orang-orang radikal, yaitu orang-orang teroris, membawakan syariat jihad tidak dengan tuntunan nabi, hingga akhirnya seorang menjadi jelek menilai namanya jihad. Padahal kalau mereka mempelajari sunnah nabi, kalau mereka mau berpegang teguh dengan tuntunan nabinya, maka akan menjadi indahlah Islam tersebut dengan adanya jihad. Nah, itu akan lebih secara lebih mendalam dipelajari dalam kitabul fiqh. Anda bisa merujuk secara langsung ke kitab Zadul Ma'ad jilid yang ketiga, karya Ibnul Qayyim. Di sana membahas tuntas tentang jihad, aturan macam-macamnya dan sebagainya. Ini diantaranya. Dan demikian pula yang lainnya, termasuk dalam perkara barakallahu fikum yang akan kita bahas di sini, adanya syariat ta'adduduz zaujat, berpoligami. Ini merupakan syariat. Namun dikala barakallahu fikum seorang ingin mengamalkannya hanya sekedar ini sunnah nabi, ini aturan syariat, ini perintah Allah, ini, namun dia nihil, tidak bermodalkan ilmu agama yang cukup, tidak mau belajar sunnah nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga apa yang terjadi? Justru menjadikan tobinya orang yang melihat dan jeleknya Islam disebabkan karena praktek-praktek yang keliru. Nah, ini demikian. Di sisi yang lain, orang yang mereka itu karena melihat praktek-praktek yang keliru tadi, mereka akhirnya membenci yang namanya ta'adduduz zaujat, berpoligami, dan bahkan menolaknya. Padahal ini berbahaya, karena bentuk menolak syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Semua itu disebabkan karena kebodohan. Namun akan menjadi indah seandainya hal ta'adduduz zaujat ataupun syarat yang lainnya dilakukan sesuai dengan tuntunan nabi, sebagaimana nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mencontohkan ta'adduduz zaujat dan ternyata naam menghasilkan hasil yang indah. Demikian tidaklah yang demikian dikarenakan beliau mendapatkan taufik dari Allah menjadi orang yang paling sempurna ilmu agamanya. Oleh karena itu, dan demikian pula para sahabat Nabi, mereka juga melakukan poligami atau ta'addud zaujat. Namun mereka adalah orang-orang yang mengikuti Nabi dengan sempurna pula, sehingga mereka jadi umat terbaik pun menjadi indah Islam itu dengan adanya amalan yang dilakukan mereka meniru contoh Nabinya. Dan demikian pula para a'immatut tabi'in dan juga setelahnya dari kalangan ulama'ul fudala, orang-orang yang mulia dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai dengan Allah kehendaki kapan nantinya, mereka tatkala melakukan segala bentuk amalan syariat akan berimbas pada kebaikan, bukan menjadi jelek, bukan menjadi momok, bukan menjadi celah dan cacat, namun menjadi kebaikan. Namun berbeda dikala seorang bermodalkan semangat, dikala seorang bermodalkan sekedar cinta, dikala seorang bermodalkan sekedar ingin coba-coba terhadap sunnah nabinya, tanpa membekali diri dengan ilmu, tanpa membekali diri dengan ketakwaan kepada Allah, akhirnya justru menjadi momok, akhirnya justru menjadi bumerang bagi Islam itu sendiri. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita bermohon kepada Allah untuk diberikan pemahaman yang bagus dan untuk diberikan kelonggaran hati dan kejujuran niat kita di dalam beragama ini. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan taufik kepada kita untuk bisa berpegang teguh dengan sunnah nabinya, dan untuk bisa menjadikannya, yaitu menjadikan sunnah nabi tersebut sebagai cahaya dalam kehidupan kita, sehingga menerangi jalan perjalanan ibadah kita kepada Allah. Amin. Ta'ala. Amin. Maka di pagi hari ini kita kembali kepada risalah yang ditulis oleh beliau Al-Allamah Fadilatul Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala dalam risalah Az-Zawaj. Setelah selesai menjelaskan tentang muharramat minan nisa, wanita-wanita yang haram untuk dinikahi, maka beliau masuk pada halaman yang ke-28 dari cetakan yang ada pada kami dengan membawakan Al-Faslus Sadis, pasal yang keenam fit-ta'fil adadil mubah fin nikah, penjelasan mengenai bilangan wanita yang dibolehkan untuk dinikahi, yaitu poligami. Di sini kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, sebelum masuk pada pembahasan, maka perlu diketahui bahwasanya memiliki pasangan hidup lebih dari satu ini adalah khusus laki-laki, yaitu rijal minal muslimin, yaitu kalangan laki-laki, bukan kalangan wanita. Sehingga di dalam bahasa kita dikenal adanya poligami, yaitu seorang suami memiliki lebih dari satu istri. Ini ada syariatnya. Dan yang kedua dalam bahasa kita disebut apa? Poligami. Poligami tadi laki-laki. Karo yang lainnya ada istilah di sana poliandri. Ini kebalik. Seorang wanita memiliki lebih dari satu suami. Hukumnya apa ini? Haramul haram. Ini haram dan sangat haram. Haramnya keharaman. Diharamkan. Sehingga di sini, oh kalau begitu didapatkan ada tetangga atau orang saya dengar ternyata suaminya lebih dari satu, kita katakan sesat. Tidak ada syariatnya yang seperti ini. Jadi yang namanya poligami, ta'addudu zaujat, yaitu memiliki pasangan lebih dari satu, khusus bagi laki laki, bukan perempuan dari umat ini. Naam. Ini tadi. Barakallahu fikum. Sehingga ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sekarang berapakah kira-kira seorang laki-laki boleh menikahi wanita? Artinya dalam artian mereka hidup dalam satu kungkungan, masih dalam bahtera rumah tangga. Nah, bahtera rumah tangga. Nah, ini demikian. Maka naam diterangkan oleh beliau Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, lamma kana itlaqul 'inan li syakhsi fi tazawwuji ma syaa'a min al-'adadi amran yu'addi ila al-fawdha wa adh-dhulm wa 'adamil qudrati 'ala al-qiyami bi huquqi az-zawjat wa kana hasrul rajuli 'ala az-zawjah wahidah qad yufti ila syarr wa qada'i syahwati bi tariqatin ukhra muharramah abaha syari'u linnas ta'adduda ila arba'i faqat. 6. Kita lihat kata beliau, lamma kana itlaqul 'inan, tatkala itlaqul 'inan, yaitu tatkala dibiarkan adanya 'inan, sesuatu yang tidak diatur, li syakhsi, bagi seorang, fitazawuji, dalam menikah, mencari pasangan hidup, masya'a minal adat, apa yang dia inginkan dari jumlahnya. Seorang laki-laki, saya kepengin nikah, 1, 2, harta saya masih banyak, 3, masih banyak, 4, 5, bahkan sampai 9, 10, 11, na'udzubillah. Ini demikian. Ini adalah perkara yang Syekh katakan yu'addi ilal fawdha wa dhulm, perkara yang mengantarkan kepada kekacauan, keributan, serta kezaliman. Akhirnya menikah, yang tua dilupakan, disia-siakan, cintanya hanya sama yang muda saja, yang muda bosan ganti lagi yang baru saja. Lihatlah, tatkala yang seperti ini dibiarkan tanpa diatur syariat, mengantarkan kepada kekacauan dan kezaliman. Barakallahu fikum. Maka dari itu, kadangkala juga mengantarkan ila adamil kudrati alal qiyami bihuquqi zaujat, menjadikan orang tersebut, si laki-laki yang dia itu dibiarkan, tidak diatur oleh syariat, kepengin lebih dari satu istrinya, terus langsung lebih dari satu, kadangkala bisa mengantarkan dia tidak mampu untuk memenuhi hak-hak zaujat, hak istrinya, hak nafakot, lahiriah, materi, ataupun hak yang terkait dengan badaniyah, qalbiyah, badan dan hatinya, nah, biologisnya, ternyata tidak mampu. Demikian, kadangkala demikian, tidak diatur. Yang penting siapa yang ingin, saya maju. Nah, demikian tidak. Ketika hal tersebut tidak diatur, maka bisa mengantarkan, bisa jadi dia mendolimi salah satu pihak, bisa jadi laki-laki tersebut tidak mampu memenuhi hak-hak para istrinya. Oleh karena itu, wa kana hasrul rajuli ala zaujatin wahidah, dan demikian pula sisi pandang yang kedua. Ini sisi pandang pertama. Sisi pandang kedua, dan demikian pula tatkala kita memaksakan seorang laki-laki harus memiliki istri satu saja, dipaksakan demikian, yang seperti qad yufti ila syarr, kadangkala juga mengantarkan kepada kejelekan. Mohon maaf, sebagai gambaran, seorang laki-laki memiliki keinginan syahwat yang kuat, ternyata di saat dia ingin menunaikan hajahnya, didapatkan istrinya sedang terhalang, mungkin haid, mungkin nifas, mungkin sakit. Nah, apa yang terjadi? Bisa dibayangkan. Maka yang terjadi adalah kadangkala dia waqada'il ha'ya, ini yufti ila syar, mengantarkan kepada kejelekan, waqada'il syahwati bitariqatin ukhra muharramah, maka dia akan menunaikan hajahnya dengan cara yang muharramah, diharamkan. Nah, diharamkan macam-macam. Mungkin dengan cara Naam, istimna, mengeluarkan air maninya dengan cara yang bukan diajarkan atau diizinkan oleh syariat. Naam, mungkin dengan cara na'udzubillah lebih besar dari itu, selingkuh. Mungkin lebih besar dari itu, berzina. Mungkin lebih besar dari itu, dan lain sebagainya. Ini mesti diakui. Gitu ya Pak Penyiar ya. Ah, betul. Terjadi demikian. Terjadi. Lihatlah. Maka dengan dua tinjauan ini diantaranya, abaha syari'u linnasi ta'adduda bi arba'i faqat. Maka syarat ini membolehkan untuk berpoligami bagi laki-laki, namun dibatasi dengan empat orang istri saja. Empat orang istri saja. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kenapa demikian? Kok ditetapkan hanya empat saja? Li'annahul adadul ladhi yatamakkanu bihir rajul min tahqiqil adl. Dikarenakan empat orang ini adalah bilangan yang memungkinkan bagi seorang laki-laki untuk melaksanakan, mewujudkan, menegakkan keadilan di antara istri-istrinya. Berbuat adil, wal qiyamu bihaqqi zaujah, dan bisa memenuhi hak-hak istri. Wa yasuddu hajatahu, dan bisa memenuhi kebutuhan suami. Inihtaja ila aksar min wahidah, kalau dia memang butuh lebih banyak daripada satu. Naam, ini sebagai mukaddimah. Naam, sehingga di sini begitu indahnya syariat ini. Kenapa kok syariat ini bisa membolehkan ta'adud, poligami? Di sini Syekh membawakan kepada kita dari dua tinjauan. Tinjauan yang pertama yaitu tinjauan bahwasanya seandainya dibiarkan tidak adanya aturan, maka akan bisa mengantarkan kepada kekacauan dan perbuatan zalim. Seorang memiliki harta yang banyak. Naam, harta yang banyak. Dan dia mampu melakukan itu, maka dia ima, dia itu akan memiliki istri lebih dari batasan yang diberikan oleh syariat, sehingga berbuat zalim. Naam, atau ima dia itu, naam, tidak istrinya satu, namun di sana merajalela. Naudzubillah, disebabkan karena lemah keimanannya. Lebih-lebih dikala tinjauan yang kedua, apabila sang suami memiliki keinginan hajah dengan, naam, keinginan hajah, maka dikala itu mendapatkan istrinya dalam keadaan terhalang, mungkin sakit, mungkin barakallahu fikum nifas, mungkin haid, maka na'udzubillah dia akan menunaikannya dengan cara-cara yang muharramah. Bisa jadi dengan cara istimna, mengeluarkan air mani dengan cara yang tidak diridhoi oleh syariat. Naam, ataupun dengan cara yang lebih besar dosanya lagi, yaitu zina, selingkuh dan sebagainya. Maka dari itu dibolehkanlah oleh syariat adanya ta'addudu zaujat. Ini tinjauan pertama. Tentang hukum dan apakah seluk-beluknya, insyaallah menimbang waktu yang memang sudah habis, jadi kita tunda dalam pembahasan berikutnya. Ini sebagai tinjauan, kenapa tinjauan pertama, kenapa syarat ini membolehkan adanya ta'addudu zaujat. Sehingga kita katakan tadi bahwasanya segala apa yang Allah tetapkan pasti adalah kebaikan, walaupun dibenci. Dan apa yang Allah larang pasti kejelekan, walaupun dicintai. Ini demikian. Dan tidaklah syariat Allah ini apabila dilakukan yang itu membawa kemaslahatan, namun dilakukan menjadi jelek warnanya, jelek rupanya, itu tidak lain disebabkan karena di sana adanya oknum yang melakukannya tidak membekali diri dengan ketakwaan, keilmu-ilmu agama yang cukup, serta pemahaman yang lurus, hingga akhirnya mereka melaksanakan dengan modal semangat, dengan modal cinta, dengan modal ikut-ikutan dan sebagainya, menjadi akhirnya berefek negatif terhadap Islam. Sehingga kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, tunggu pembahasan berikutnya mengenai hukum dan juga bagaimanakah aturan-aturan ta'addudu zaujat, sehingga kita akan bisa mencerna pemahaman poligami di dalam agama Islam ini dengan baik dan benar, sehingga mudah-mudahan kita tidak mendustakan syariat ataupun juga menolak syariat Allah. Naam, sehingga dikhawatirkan dengan demikian terjatuh kepada dosa besar. Naam, ini yang mudah kami sampaikan sekilas mengenai tinjauan syariat kenapa membolehkan atau dibolehkannya ta'addudu zaujat. Mudah-mudahan bermanfaat dan mohon maaf atas kekurangan dan kekeliruannya. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.